Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita al-kufur, kekafiran, atau asyirk, kesyirikan, pada sebagian perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, seperti yang telah kita baca pada dalil-dalil yang lalu. Telah disebutkan oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah bahwa makna yang pertama dari hadis-hadis tersebut, sedikit saya ulangi, anna hadhil af'al al-madhkura fiha min akhlaqil kuffar wal musyrikin wa sunanihim manhiyun anha, bahwa perbuatan-perbuatan yang tersebut dalam dalil-dalil tersebut adalah termasuk daripada akhlak orang-orang kufar dan musyrikin, wasunanihim, dan jalan mereka. Manhiyun anha, itu dilarang, dan agar kaum muslimin menjauhinya. Wa amma an yakuna man fa'ala syai'an minha musyrikan billah au kafiran fala. Adapun bermakna bahwa yang melakukannya berarti menjadi musyrik atau kafir, maka tidak demikian, dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ini yang akan kita baca, kata beliau, qala Muhammad ibn Abi Zamanin rahimahullah, wa minal kufri aidha ma ja'a fil ahadith ma yakunu ma'nahu kufran ni'mah. Dan di antara kekafiran, yakni penyebutan kekafiran, ma ja'a fil ahadith, yang datang dalam hadis-hadis, ma yakunu ma'nahu kufran ni'mah, yang maknanya adalah kufur nikmat. Ya, ini makna yang kedua. Terkadang di sebagian hadis bermakna kufur nikmat, dan kita telah ketahui bahwa kufur nikmat berbeda dengan kufur akbar, kufur terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya, tidak demikian. Kufur nikmat, pelakunya masih dalam keislamannya, keimanannya, namun ia jatuh dalam suatu perbuatan yang melanggar agama, berdosa dengan melakukan kufur nikmat tersebut. Sebagai contoh, beberapa hadis yang kata kufur padanya bermakna kufur nikmat adalah berikut ini. Minhu qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam fin nisa. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nisa, terkait dengan kaum wanita. Hina dzakaran nara, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan neraka. Faqala, beliau mengatakan, wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku melihat mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Qalu bima ya Rasulullah, mereka yakni para sahabat bertanya, bima ya Rasulullah, dengan sebab apa wahai Rasulullah? Qala bi kufrihinna, Nabi menjawab, dengan sebab kufurnya mereka, dengan sebab kafirnya mereka. Kila yakfurna billah, ditanyakan kepada Nabi SAW, yakni mereka kaum wanita kafir terhadap Allah? Qala, Nabi menjawab, yakfurnal ashir, mereka itu kufur terhadap suami-suaminya. Ya, al-ashir, yakni maksudnya di sini suami-suaminya, kaum, yakni lelaki-lelaki mereka, kaum mereka. Wa yakfurnal ihsan, mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahun nadahra, kalau kamu berbuat baik kepada salah satu dari mereka sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat sesuatu pada dirimu, qalat, ia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat pada dirimu kebaikan sama sekali. Naam. Haddatsani bidzalika Sa'id 'anil 'Ala'an Abi Bakar, telah mengabarkan kepadaku dengan riwayat itu Sa'id dari 'Ala, dari Abu Bakar. Qala haddatsana Malik 'an Zaid bin Aslam 'an Atha' bin Yasar 'an Ibnu Abbas, diriwayatkan dengan sanad ini sampai kepada Ibnu Abbas, thumma dzakara al-hadits, lalu beliau menyebutkan hadis di atas, fi khusufis syams, dalam peristiwa gerhana matahari, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallam, wa fi akhirih ma dzakar anin nisa, dan di akhir hadis itu apa yang beliau sebutkan tentang terkait kaum wanita. Nah, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan dalam kitab sahih Al-Bukhari, dan seperti yang kita lihat dengan begitu jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini kekafiran dan maksud daripada kekafiran tersebut. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan mereka kaum wanita, berceramah kepada mereka, beliau mengatakan, dan tentu juga pada kaum laki-laki, ya, ini disebutkan peristiwa gerhana. Jadi nampaknya pada saat khutbah saat itu gerhana matahari, beliau menyampaikan bahwa ra'aitu aktsar ahlihan nisa, saya melihat mayoritas dari penghuni neraka adalah kaum wanita. Maka dengan semangat para sahabat bertanya, apa sebabnya? Bima ya Rasulullah, karena mereka ingin terhindar, mereka ingin terjauhkan dari neraka. Maka mereka bertanya apa sebabnya sehingga mereka bisa menjauhi sebab-sebab tersebut. Nabi SAW menjawab, bikufrihinna, dengan sebab kafirnya mereka kaum wanita, dengan sebab kufurnya mereka. Jelas sekali jawaban Rasulullah SAW. Kekufuran inilah yang menyebabkan mereka menjadi mayoritas penghuni neraka. Maka para sahabat pun bertanya kembali. Mereka kaget, sehingga mereka bertanya, yakfurna billah, yakni mereka kufur terhadap Allah, mereka kafir terhadap Allah. Qala yakfurna al-ashir, ternyata Nabi mengatakan kufur terhadap al-ashir, terhadap kaum lelaki, terhadap suami-suami mereka. Nah, ini penjelasan Nabi SAW. Di satu sisi diambil pelajaran penting bahwa ini merupakan peringatan bagi para istri untuk berhati-hati dari sikap-sikap tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suami-suami mereka yang telah berupaya untuk memberi nafkah. Namun, di sisi yang lain, pembahasan kita adalah terkait makna kufur di sini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermaksud dengan kata kufur di sini adalah kufur nikmat. Seorang istri tidak berterima kasih kepada suaminya. Yakfurnal ihsan, kufur terhadap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suami kepada mereka. Sampai Nabi katakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra," seandainya engkau berbuat baik kepada salah satu mereka sepanjang tahun, "Tsumma ra'at minka syai'an," lalu dia melihat sesuatu pada dirimu, yakni yang tidak menyenangkan, maka dia pun akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat," saya tidak melihat pada dirimu kebaikan sama sekali. Terlupakan kebaikan yang selama ini diberikan. Nafkah suami, jerih payah suami, upaya-upaya yang dilakukan demi menyambung hidup keluarga, semua terlupakan dengan sebagian daripada kekurangan yang ada pada suami. Ya, panas panjang tahun dihapus oleh hujan sehari. Seolah-olah begitu. Yang jelas, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita maksud daripada kata-kata kufur. Jadi tidak selalu makna kufur di dalam ayat maupun hadis bermakna kufur akbar, kufur besar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Terkadang sebagian makna kufur adalah kufur nikmat seperti yang terdapat pada hadis ini. Sehingga seorang yang memahami hadis, talibul ilm, penuntut ilmu, alim, seorang ulama, harus mencermati siyak, susunan daripada kalimat-kalimat yang ada dalam hadis itu. Dan lebih khusus lagi, lihatlah syarah penjelasan para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis, insyaallah di dalam penjelasan-penjelasan ulama akan terdapat apa yang dimaksud dengan kata-kata kufur di hadis-hadis tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di sini Ibnu Abi Zamanin rahimahullah juga menyebutkan hadis yang lain yang juga kufur itu bermakna kufur nikmat, yaitu riwayat berikut ini. Wa min dzalika qauluhu alaihi salatu wassalam, dan di antara makna demikian ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yusabbihu al-qauma bin-ni'mati aw yumassihim biha, thumma yusbihu qaumun biha kafirin yaquluna mutirna binaw'i kada wa kada." Sabda Nabi SAW yang artinya, "Inna Allah la yusabbihu al-qaum," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan waktu la yusabbihu al-qaum bin ni'mah, memberikan suatu nikmat di waktu pagi kepada sebuah kaum. "Aw yumassihim biha," atau memberikan nikmat di waktu sore kepada sebuah kaum. Thumma yusbihu qaumun biha kafirin. Kemudian masuklah pagi, di pagi tersebut sebuah kaum biha kafirin, yang kafir terhadap nikmat-nikmat itu. Yaqulun, mereka mengatakan, mutirna binau'i kada wa kada, kami dapat hujan dengan sebab nau' kada wa kada. Nau' itu manazil al-qamar, tempat singgahnya bulan, ya, pada bintang ini dan bintang ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah dalam takhrijnya bahwa ada kelemahan dari sisi sanad, yaitu sanad penulis Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, di mana beliau mengatakan haddatsani bidzalika Ishaq an Aslam an Yunus an Ibnu Wahab qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an rajulin haddatsahu. Nah, di sini disebutkan apa? An rajulin haddatsahu. Rajul, man huwa rajul? Ini majhul, ya kan? Tidak diketahui. Ya. Ini mubham. Namanya mubham, tidak disebutkan namanya. Maka majhul. Sehingga riwayat ini ada kelemahan dari sisi ini. An Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala ila akhiril hadith wa dhakara al hadith. Ya. Namun ikhwan fil din rahimakumullah, makna hadis ini telah terdapat di dalam kitab Sahihain. Diriwayatkan seperti yang kita telah pelajari di dalam kitab Tauhid, ya, tentang al-istisqa bin al-anwa, ya, tentang dilarangnya minta hujan atau menyandarkan hujan kepada nau, kepada bintang ini dan itu, yang itu menjadi tempat singgahnya rembulan. Ya, antum bisa lihat kembali dalam kitab Tauhid hadis tersebut, dan di sana penulis rahimahullah menyebutkan riwayat yang sahih. Seingat saya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sekalipun sanad penulis ada kelemahan, namun hadis ini sahih dari riwayat yang lain. Nah, atau hadis yang semakna dengan itu. Walhasil dalam hadis yang sahih tersebut Nabi SAW menyebutkan bahwa ada orang-orang yang mu'minun billah kafirun bil kaukab. Ya. Jadi Nabi SAW ketika itu sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh beliau menghadap jamaah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan saat itu bahwa malam harinya hujan. Saat itu diketahui bahwa malam harinya turun hujan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat bahwa Allah azza wa jal mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun bil kaukab. Ada di antara hamba-hambaku yang masuk waktu pagi ini beriman denganku dan kafir terhadap kaukab. Namun juga ada sebaliknya. Di antara hamba Allah ada yang mu'minun bi kafirun bil kaukab. Mu'minun bil kaukab kafirun bi. Beriman dengan kaukab dan kafir terhadapku. Kaukab yakni bintang, ya. Kemudian disebutkan apa maksudnya? Maksudnya bahwa man qala mutirna bifadlillah, siapa yang mengatakan bahwa kami dapat hujan karena karunia Allah, maka dia mu'minun bi, beriman denganku, kata Allah Azza wa Jal. Kafir bil kaukab, kafir terhadap bintang. Namun yang mengatakan mutirna binau ikada, kami dapat hujan karena nau ini dan ini. Artinya karena semalam ada bintang ini atau bintang itu yang menjadi tempat singgahnya bulan, ya itu apa kebiasaan mereka waktu itu. Maka dia yang seperti itu berarti kafirun bi mu'minun bil kaukab, kafir terhadapku, beriman dengan kaukab. Begitu penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Beliau menyampaikan firman Allah Azza wa Jal. Dari sini maka diketahui bahwa maksud daripada kufur di sini, kafirun bi mu'minun bil kaukab, kafir terhadapku, beriman dengan bintang, yaitu kafir kufur nikmat dengan menyandarkan nikmat hujan itu kepada selain Allah Azza wa Jal. Dengan menyandarkan nikmat hujan itu kepada selain Allah Azza wa Jal. Nah, seperti yang terdapat di riwayat yang disebutkan oleh Ibn Abi Zamani rahimahullah, bahwa di sana ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, kemudian kufur terhadap nikmat tersebut. Diberi hujan oleh Allah Azza wa Jal, kufur terhadap kenikmatan hujan itu. Bukan disandarkan kepada Allah, bersyukur kepadanya, tapi justru disandarkan kepada bintang. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan telah diterangkan dalam kitab Tauhid dan syarah-syarahnya, tentu bab ini juga ada penjelasan yang detail, ya. Seseorang yang hanya pada tingkatan ucapan saja mengucapkan hal tersebut, maka dia tidak jatuh di dalam kufur akbar, di mana mungkin seorang muslim, seorang muwahid yang bertauhid, karena kebiasaan ucapan yang sebelum ini mereka terpengaruh oleh masyarakat Arab yang terkadang menyandarkan hujan kepada bintang-bintang tersebut, maka dia pun ikut dalam mengucapkannya. Bukan karena meyakini bintang itulah yang memberi hujan, sama sekali tidak. Namun ini hanya suatu ungkapan yang mereka telah terbiasa mengucapkan, bahwa kalau ada bintang ini berarti hujan. Padahal sebetulnya tidak ada sangkut pautnya antara hujan itu dengan bintang ini dan itu. Nah, sehingga syirik di sini atau kufur di sini bukan karena suatu keyakinan, tapi ini kesalahan dalam pelafatan, kesalahan di dalam pengucapan. Ini masuk di dalam kufur nikmat, kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jal. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, dua hadis ini menjadi contoh yang cukup insyaallah, dan mungkin bisa jadi kita akan dapati dalam hadis-hadis yang lain makna-makna yang sama. Karena itu maka kita sebagai talibul ilm ketika membaca hadis harus kita betul-betul memahami maksud daripada kata-kata kufur atau syirik atau yang semakna dengan itu. Jangan sampai kita salah paham. Jangan sampai kita seperti orang-orang khawarij yang tidak memahami hadis-hadis, ayat-ayat sehingga dengan mudah mengklaim kekafiran, menfonis kekafiran kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dan merasa punya dalil, yaitu hadis-hadis Nabi seperti yang kita baca. Nah, ini pemahaman yang salah dan berbahaya, dan ini akhirnya berakibat manhaj takfir, metode pemikiran takfir, yaitu mengkafirkan para pelaku dosa besar. Nah, metode orang-orang khawarij dalam memahami ad-din, agama ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah yang disampaikan oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah terkait masalah kita ini. Dan pada kesempatan ini mungkin juga sedikit saya tambahkan penjelasan dari kitab yang lain yang membahas pembahasan yang sama, yaitu makna kufur yang terdapat di dalam dalil-dalil. Di sana ada kitab-kitab ulama kita rahimahumullah, dan di sini saya bawakan di sini salah satu kitab para ulama kita yang berjudul Usul wa Dhawabit fit Takfir. Usul wa Dhawabit fit Takfir. Ini karya salah satu dari anak cucu ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, salah satu dari a'immah an-najdiyah, a'immah da'wah fi biladi Najd, di daerah Najd, yaitu Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh. Ya, bukan ulama sekarang ya. Bukan ulama sekarang. Jadi ini adalah ya, berarti anak dari cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kalau enggak salah begitu. Kalau Abdul Rahman bin Hasan itu penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Abdul Rahman bin Hasan penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Nah, ini putra beliau, Syekh Abdul Latif. Beliau menyebutkan kaidah-kaidah dalam hal ini, dan beberapa dari yang disebutkan adalah berasal dari penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dalam kitab Hukmu Tarikis Salah. Ya, Hukmu Tarikis Salah. Disebutkan di sini Al-Aslu Rabi', Al-Aslu Rabi'. Naam. Anna al-kufra naw'ani, kufru amal wa kufru juhudin wa inad. Kufur itu ada dua macam, kufur amal dan kufur juhud wa inad. Juhud dan inad mungkin bisa kita terjemahkan secara makna, yaitu pengingkaran ya dan pembangkangan, kurang lebih bermakna begitu ya, ingkar dan membangkang. Nah ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam kitab tadi saya sebutkan apa, Tarikus Shalah ya, yaitu As-Shalah wa Ahkam Tarikiha ya. As-Shalah wa Ahkam Tarikiha. Dijelaskan di situ, fa kufrul juhud an yakfura bima alima anna Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bihi min indillah juhudan wa inada. Kufur juhud, yang ini adalah sifatnya itu pembangkangan dan pengingkaran, fa kufrul juhud an yakfura, dia kufur bima alima, terhadap apa yang dia ketahui, anna rasula ja'a bihi min indillah, bahwa rasul telah membawa berita tersebut dari Allah, juhudan wa inadan, kufurnya betul-betul karena ingkar dan membangkang. Ya. Dan seterusnya. Saya ringkas di sini. Wa amma kufrul amal, adapun kufur amal, fayang qasimu ila ma yudadul iman wa ila ma la yudadduhu. Adapun kufur amal, maka terbagi menjadi dua. Ma yudaddu al iman, yaitu yang bertentangan dengan iman. Wa ila ma la yudadduhu, dan yang tidak bertentangan dengan iman, artinya tidak bertolak belakang, ya. Kemudian beliau memberi contoh. Contoh yang pertama yaitu kufur amal yang bertolak belakang dengan iman. Fasujudu lis-sanam, maka seperti sujud kepada berhala. Walistihanah bil mushaf, atau merendahkan mushaf Al-Qur'an, misalnya menginjak dengan sengaja, atau melemparnya ke tempat sampah misalnya dengan sengaja. Wa qatlin nabi, membunuh nabi. Wa sabbihi, mencela nabi. Nah, ini semua kan amal, ya. Ini semua adalah amal. Contoh-contoh ini yudadul iman, maka bertolak belakang dengan iman. Kemudian contoh bagi yang kedua. Wa ammal hukum bighairi ma anzalallah, adapun berhukum dengan selain yang Allah turunkan, seperti dalam ayat apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ya kan? Di situ ada penjelasan bahwa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Begitu pula wa tarkis shalah, meninggalkan salat, seperti dalam hadis ma ba al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufr tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan wa amal hukum bighairi ma anzalallah, adapun berhukum dengan selain yang Allah turunkan, wa tarkus shalah, dan meninggalkan salat, fa huwa minal kufril amali qat'an, mawa itu, maka dia tergolong dari kufur amal qat'an, secara pasti. Wala yumkin an yunfa'an husmul kufri, dan tidak mungkin dihilangkan darinya nama kekafiran. Ba'da'an atlaqahu Allah wa rasuluhu alaih, setelah Allah dan Rasulnya menyebutkan hukum kekafiran tersebut. Wal hakim bighairi ma anzalallah kafir. Jadi seorang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan kafir, karena Allah menyebut begitu. Wa tarikus salati kafir, dan orang yang tidak salat maka dia kafir. Binasfi Rasulullah, dengan nas dari Rasulullah. Walakin, tapi, ya, huwa kufru amalin la kufru i'tiqad. Tapi itu kufur amal, bukan kufur keyakinan. Baik. Nah, dan seterusnya, ini penjelasan panjang, ya, dari Ibnu Qayyim rahimahullah, dan dinukilkan oleh Syekh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman bin Hasan rahimahumullah jami'an. Ya, intinya bahwa beliau menyebutkan bahwa di antara kufur amal ada yang tidak yudaddu al-iman. Dan beliau contohkan dengan hukum bighairi ma'anzalallah dan tarik as-salah, orang yang meninggalkan sholat. Tentunya ini pun ada penjelasan, ya, ini pun ada penjelasan dari para ulama rahimahumullah, ya. Misalnya seperti yang mereka katakan, kalau meninggalkan sholat karena malas, tapi kalau meninggalkan sholat karena tidak percaya dengan kewajiban sholat, ya itu sudah kaitannya bukan dengan amal saja, tapi dengan keyakinan, ya kan? Berhukum dengan selain hukum Allah, tapi menghalalkannya, ya itu sudah keyakinan, bukan sekedar praktek lahiriahnya. Nah, jadi di sini harus kita perhatikan hal-hal tersebut. Intinya bahwa ulama kita rahimahumullah, ya, menjelaskan tidak senantiasa kata kufur itu bermakna kufur akbar, kufur besar. Dan antum bisa lihat di kitab itu, ya, lebih detail di sana disebutkan. Kemudian di antara yang beliau katakan setelah panjang menyebutkan, kata beliau, wahadal kufur, ini yang dari Syekh Abdul Latif, wahadal kufur la yukhrijuhu minad da'iratil islamiyah, dan kufur ini tidak mengeluarkannya dari lingkaran Islam, wal millah bil kulliyah, dan agama ini bil kulliyah secara total. Kama lam yukhrij az-zani was-sariq wasy-syarib minal millah, sebagaimana tidak mengeluarkan pelaku zina, was-sariq pencuri, wasy-syarib dan peminum khamar minal millah dari agama ini. Wa in zala anhu ismul iman, walaupun nama iman itu hilang. Dalam arti seperti dalam hadis Nabi katakan, ya, la yazni al-mu'min hina yazni wa huwa mu'min. Seorang mukmin kalau berzina saat zina tidak dikatakan mukmin. Nah, tapi ini tidak bermakna keluar menjadi orang kafir, tidak demikian. Kemudian kata beliau, wa hadha at-tafsil huwa qaulus sahabah. Dan perincian ini adalah qaulus sahabah, ucapan para sahabat, pendapat atau pemahaman para sahabat. Alladzina hum a'lamul ummah bikitabillah, yang mereka itu adalah orang yang paling mengerti tentang kitabullah. Wabil islam wal kufr walawazimihima, paling mengerti tentang Islam, tentang kekafiran dan lawazim, konsekuensi daripada keduanya. Naam, dan seterusnya. Baik, sementara ini dulu. Masih ada penjelasan yang lain, insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Ya. Baik, sementara sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.